Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya dan datang pula dari beberapa orang sahabat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberitakan innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuban ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul dalam keadaan asing, aneh, dan kelak akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka tuba bagi orang-orang yang asing tadi. Karena fitna azakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita kondisi Islam di awal-awal kemunculannya dan kondisi Islam di akhir zaman, yaitu kondisi ghurbah, keterasingan, dianggap sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh di tengah-tengah masyarakat. Di awal kemunculannya namanya al-ghurbatul ula, masa keterasingan yang pertama di awal-awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat dalam tarikh, dalam sejarah, di awal dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggap aneh, membawa agama baru, tidak sama dengan nenek moyang, dikatakan sebagai syair, tukang syair, dikatakan sebagai sahir, tukang sihir, dikatakan sebagai kahin, dukun, dikatakan sebagai majnun, orang gila. Betul-betul aneh, sangat aneh di tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah masyarakat berhalaisme kala itu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang awal-awal masuk Islam juga gharib, aneh di tengah-tengah masyarakat dan kabilahnya, bahkan keluarganya. Ketika yang lainnya masih berhalaisme pemahamannya, dia sudah tauhid. itu diabadikan dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha syai'un ujab, kata mereka. Apakah orang ini, Nabi kita Muhammad SAW, menjadikan sesembahan yang baik cuma satu saja? Ini aneh, kata mereka. Dianggap aneh. Tauhid dianggap aneh di tengah-tengah kaum musyrikin. Hanya berhala. Keanehan yang ada pada masa itu, barakallahu fikum, bukan semata-mata anggapan aneh, tapi sampai pada tingkat penyikapan secara fisik. Sebagian sahabat dianiaya, disiksa. Yang tidak punya kerabat, yang tidak punya family, yang tidak ada pihak yang membackup mereka. Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, Yasir, Sumayyah, dan yang lain-lainnya. Dari para sahabat yang lemah, disiksa, dianiaya. Hanya karena mereka bertauhid. Supaya mereka kembali kepada agama nenek moyang, agama berhalaisme, penyembah arca. Aneh. Itu di awal-awal Islam. Kala itu yang ada hanya dua, Muslim muwahid atau musyrik kafir. Di era Madinah menjadi tiga, mukmin, kafir, munafik. Munafik bukan dari kalangan mukminin. Munafik bukan sahabah, sahabah bukan munafik. Mereka zahirnya Islam, batinnya kafir. Itu di awal-awal Islam. Dalam tarikh Islam yang begitu panjang, akhirnya Islam menggapai masa keemasan, masa izzahnya di zaman Rasulullah SAW. Setelah itu Islam, kata Rasulullah SAW, wasaya'udu ghariban kama bada. Islam akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Itu Islam di akhir zaman. Masa kita itu adalah masa al-ghurbah as-saniyah. Masa keterasingan yang kedua kalinya. Bahkan al-ghurbah, masa keterasingan yang kedua ini sudah sejak lama terjadi. Bahkan di era tabi'in, sebagian ulama tabi'in sudah merasakan keterasingan ini. Dan al-ghurbah tsaniyah, keterasingan yang kedua kalinya ini asyad, lebih dahsyat dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah muslim di tengah-tengah kaum kufar, muwahid di tengah-tengah kaum musyrikin. Jelas. Hadza mu'min, dzaka kafir. Ini muwahid, itu musyrik. Adapun keterasingan yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. Yang pertama, keterasingan di tengah-tengah non-muslim. Dan yang kedua, keterasingan di tengah-tengah umat Islam sendiri. Bahkan kita sekarang ini bisa dikatakan masuk pada al-ghurbah tsalitsah, keterasingan yang ketiga. Bukan semata-mata asing di tengah-tengah kaum kufar atau asing di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan kita sekarang ini bahkan asing di tengah-tengah ahlu sunnah. Di tengah-tengah orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah. Mengaku di atas sunnah. Asing di tengah-tengah mereka. Karena fitnah nasihatullah, keterasingan ini ternyata meliputi semua bidang. Al-Imam Al-Najuri rahimahullah dalam kitabnya Al-Ghuraba Minal Mu'minin menerangkan panjang tentang riwayat ini. Dan menjelaskan bahwasanya keterasingan yang menimpa umat Islam yang kedua kalinya itu meliputi semua bidang. Asing dalam perkara akidah, keimanan. Asing dalam perkara ibadah. Bahkan asing dalam perkara pakaian, makanan, minuman, pernikahan, dan yang lain-lainnya. Asing dikarenakan al-ghuraba ini adalah orang-orang yang komitmen di atas sunnah, komitmen di atas bimbingan yang hak, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf, di tengah-tengah kaum muslimin yang jauh daripada ini. Dia asing pada akidahnya di tengah-tengah umat yang rusak akidahnya. Dia asing pada ibadahnya, tata caranya, dan yang lain-lainnya di tengah-tengah masyarakat yang rusak ibadahnya. Bahkan dia asing dalam berpakaiannya, adab makannya, adab minumannya, membuat acara pernikahannya. Asing, dikarenakan dia tetap dengan adab Islam, dengan bimbingan sunnah, di tengah-tengah masyarakat yang tidak lagi peduli tentang makanannya, tentang minumannya, halal apa haram, tentang pakaiannya, tentang resepsi pernikahannya, tidak peduli. Asing dikarenakan tetap termasuk bisunnah. Asing dikarenakan dia tabah sabat ala sunnah di tengah-tengah masyarakat yang jauh dari sunnah. Dibahasakan oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin, mereka itu adalah gharibun atau sahibu sunnatin baina du'atil bid'ah, ahlu sunnah di tengah-tengah ahli bid'ah yang ada. Salihun bainal fusaq, dia orang soleh di tengah-tengah masyarakat yang fasik-fasik dengan rakam dosa dan kemungkaran mereka. Da'in ila sunnah baina du'at ila al-bid'ah wal ahwa. Da'i sunnah yang menyerukan bimbingan sunnah di tengah-tengah para da'i-da'i yang menyeru umat kepada rakam penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah. Asingnya karena kebaikan yang ada pada mereka, sehingga dikatakan gharib. Maka Rasulullah SAW memberitakan di akhir hadis, fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang asing ini. Tuba dimaknakan dengan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, kebaikan. Ini di dunia ini. Ada lagi yang menafsirkan tuba syajaratun fil jannah, nama sebuah pohon di surga nanti. Sehingga maknanya surga, pohon surga untuk orang-orang yang asing tadi. Mereka dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jal, bahkan dikasih sebuah pohon di surganya Allah Azza wa Jal. Artinya menjelaskan sebuah keutamaan untuk orang-orang yang gharib, yang ghuraba. Hanabitina azakumullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, datang dari banyak sahabat, Abu Tha'lab Al-Khushani, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan yang lain-lainnya, sehingga dikatakan hasan li ghairihi oleh para ulama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan di akhir zaman nanti, di masa-masa akhir nanti, ada ayyamus sabr, hari-hari kesabaran. Beliau mengatakan dalam sabdanya, fa inna min waraikum ayyamus sabr, di belakang hari nanti ada hari-hari kesabaran, hari-hari ketabahan. As-sabru fihinna kalqadhi 'alal jamr, sabar, tabah pada hari-hari itu seperti menggambar api. Wal 'amilu fihinna lahu ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Seseorang yang mengamalkan sunnah pada hari itu, dia mendapatkan pahala 50 orang laki-laki yang beramal sebagaimana amalnya dia. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka atau dari kami? Beliau mengatakan, bal minkum. Bahkan pahala 50 orang dari kalangan kalian, wahai para sahabat, mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis ini barakallahu fikum senada dengan hadis pertama yang saya bawakan, yang akan dialami oleh kaum muslimin di akhir zaman ialah ayyamus sabr. Kenapa hari-hari itu dinisbatkan kepada kesabaran? Karena pada hari-hari itu muslimin ahlus sunnah dituntut untuk lebih tabah, lebih tegar, lebih sabar di atas sunnah, dikarenakan perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, kondisi yang luar biasa. Digambarkan kata Rasulullah, as-sabru fihinna kal-qawwi 'alal jamr. Orang yang sabar di atas sunnah, yang tabah di atas sunnah pada hari-hari itu seperti menggambar api. Satu bayangkan ya, bara api ya. Ada sebuah bara. Pasti ada bara ini. Hah? Itu bara api, antum pegang, antum pegang. Semua sepakat, rasanya panas, rasanya perih, rasanya pedih, rasanya menyakitkan. Tangan kita akan melepuh, tangan kita akan hancur. Tapi itu sebuah resiko yang harus kamu lakukan, yang harus kamu ambil, supaya kamu selamat di masa-masa itu dan meraih pahala besar ketika itu. Gambaran ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, sabar dan tabah di atas sunnah di akhir masa kayak sekarang ini, itu perlu perjuangan besar, perlu pengorbanan besar, harus jujur, tulus, ikhlas, siap berkorban. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang. Tantangannya banyak, rintangannya banyak, godaannya banyak, tekanannya banyak. Seperti menggambar api, menyakitkan, sakit, sehingga harus lebih tabah ketika itu, lebih tegar ketika itu. Jadi bayangkan barakallahu fikum, konsekuensi yang diambil yang sedemikian rupa keadaannya, akan lebih banyak orang-orang yang terpental, lebih banyak orang-orang yang terpelanting. Sebagaimana ketika ada orang diuji untuk menggambar api, ratusan orang diuji menggambar api itu, akan banyak orang yang mental tangannya. Wah panas, wah sakit, ada yang apa? Tak kuat dia. Begitu pula nanti di akhir zaman, terlalu banyak orang-orang yang terpelanting dari sunnah, berubah, bergeser, menyimpang, sesat dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikarenakan tidak kuat, tidak tabah menghadapi cobaan, ujian, perjuangan, pengorbanan untuk memegangi sunnah ini. Sedikit yang selamat, sedikit yang tabah, sedikit yang sabar, dikarenakan perjuangan besar, pengorbanan besar, seperti menggambar api. Itu pilihan. Dan tidak ada pilihan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW memberikan pahala besar bagi orang-orang yang tabah di atas sunnah ketika itu. Al-amilu fihinna, orang yang mengamalkan sunnah pada hari-hari itu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-mutamassik bis sunnah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah pada hari itu mendapatkan pahala 50 orang laki-laki dari kalangan para sahabat yang mengamalkan bagaimana amalnya dia. Itu pahala besar yang enggak mungkin dihitung. Nabi kita Muhammad SAW memberikan berita perbandingan amal kita dengan seorang sahabat. Seorang sahabat. Beliau memberitakan, "Lau anfaqa hadukum mithla uhudin zahaba." Kalau seandainya salah seorang di antara kamu menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, "Ma balagha mudda hadihim wa nasifah." Tidak bakal bisa menyamai sodakohnya satu mutnya sahabi atau setengah mutnya sahabi. Satu mut sepenuh dua telapak tangan. Kalau separuhnya sepenuh satu telapak tangan. Mereka berinfak satu mut atau setengah mut. Tidak bisa kamu samai. Tidak bisa kamu tandingi. Walaupun kamu berinfak, bersodakoh satu gunung Uhud berupa emas. Tapi kala itu Anda mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang sahabat yang beramal kayak amalnya dia. Tak terhingga sekali. Luar biasa besar pahalanya. Tapi konsekuensi juga besar. Ikhwan fillah azakumullah. Dua riwayat ini memberitakan kepada kita sekaligus menghasung kita. Hasungan untuk kita semakin tabah di atas sunnah. Sabar di atas sunnah. Istiqamah di atas sunnah. Besar pahalanya. Tapi ingat, besar pula perjuangan dan pengorbanannya. Sesuatu yang harus kita ambil, harus kita pilih. Supaya kita tetap di atas hidayah sunnah, alas diqamah, masih di atas jalan yang lurus. Kalau tidak, pilihan yang kedua adalah lawan daripadanya. Inhirafun wa bid'ah. Penyimpangan-penyimpangan dan kebid'ahan-kebid'ahan barakallahu fikum, yang ujungnya adalah ancaman neraka dari Allah dan Rasulnya SAW. Tidak ada pilihan lain kecuali harus tamasuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Tidak ada pilihan lain kecuali harus tabah tegar di atas sunnah. Fanafidina azakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting. Upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar, sebab-sebab supaya kita bisa tetap tegar di atas sunnah. Ini yang paling penting. Kalau terkait dengan harus tegar di atas sunnah, ya wajib harus, enggak ada pilihan. Itu ilmu, maklumat yang harus kita ilmui, kita yakini, dan kita persiapkan untuk menghadapi kondisi itu. Maka yang terpenting secara ini adalah barakallahu fikum, upaya-upaya, ikhtiar-ikhtiar, asbab-asbab yang dengan itu barakallahu fikum diharapkan kita tetap tegar di atas as-sunnah. Cukup banyak. Yang pertama adalah al-iqtisad ala sunnah fil ibadah. Al-iqtisadu ala sunnati fil ibadah. Sederhana di atas sunnah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah barakallahu fikum, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Dan ibadah kita harus sesuai dengan bimbingan sunnah. Kita harus lebih memprioritaskan, memperhatikan poin ini. Walaupun mungkin jumlah ibadah kita enggak banyak. Namanya iktisad, ekonomis, sederhana. Tapi di atas sunnah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Salafun Shalih pernah menyatakan, Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, tapi dalam sunnah itu lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Ini yang pertama. Jadi beramalah, semangat dalam beramal, tapi ingat, perhatikan kualitas amalmu. Keikhlasan jaga, sesuai dengan sunnah perhatikan. Jangan pernah mengamalkan apapun, jangan pernah mengerjakan ibadah apapun ketika tidak ada bimbingan sunnah padanya. Lebih baik kamu mengamalkan satu dua amal tapi di atas sunnah, daripada kamu buahnya amal, capek, letih beramal, tapi di atas kebid'ahan. Tertolak, percuma, gak ada nilainya, berdosa. Yang di atas sunnah, walaupun sebentar, walaupun sedikit, tapi ikhlas, di atas sunnah, berpahala. Barakallahu fikum. Dari sini, wa nafitina azakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengingatkan kita akan bahaya ekstremisme, ghulu dalam perkara agama dan perkara ibadah, melampaui batas-batas sunnah atau kurang dari batas sunnah dalam beramal. Itu namanya ekstremisme, radikalisme, penyimpangan dalam Islam, penyimpangan dari sunnah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalaba." Beliau mengatakan sesungguhnya agama itu mudah. Agama itu mudah. Dan tidaklah agama ini dibikin tasyadduq, dibikin ekstrim oleh pelakunya, mereka pasti akan terkalahkan olehnya. Maknanya, siapa saja yang beragama, yang beramal, yang berprinsip dengan model tasyadduq, ekstremisme, melampaui batas-batas sunnah atau kurang daripadanya, dia akan kalah. Dia akan kalah. Sehingga dilarang keras untuk hulu, dilarang keras untuk radikal, ekstrim dalam beribadah kepada Allah yang menyalahi sunnah. Dulu sempat ada beberapa orang muslimin datang ke rumah Ummahatul Mukminin, ingin bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah dikasih tahu, mereka menganggap kok sedikit ya. Kok sedikit ibadahnya, enggak terlalu banyak. Mereka mengatakan, itu kan Nabi. Nabi diampuni dosanya. Nah, siapa kita orang? Nabi enak, dosa diampuni sebelum dan setelahnya. Lah kalau kita? Siapa kita orang? Ternyata kemudian setelah itu masing-masing punya azam, tekad untuk ibadah. Yang satu mengatakan, "Amma ana fa usolli al-laila abadan." Kalau saya, mulai sekarang saya akan qiyamul lail selamanya. Artinya tidak tidur sedikit pun. Yang lain mengatakan, "Wa ana asumud dahra wa la uftir." Kalau saya akan puasa sepanjang tahun, aku tidak akan berbuka puasa. Yang lainnya mengatakan, "Wa ana a'tazirun nisaa fa la atazawwaju abada." Kalau saya akan uzlah, akan saya tinggalkan perempuan, aku tidak akan menikah selama-lamanya. Maunya apa ini? Maunya semangat beribadah, tetapi melanggar aturan syariah, itu namanya ghulu. Itu kabar sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau datang, beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Beliau mengatakan, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Ketahuilah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakini asum wa uftir. Tapi aku berpuasa juga berbuka puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat juga aku regut, aku juga tidur. Wa tazawwaju nisa. Aku juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Disalahkan oleh Rasul. Yang dibahas bukan berapa banyak ibadahmu, berapa jumlah amalmu, bukan. Tapi yang dibahas bagaimana kualitas ibadahmu dan amalmu. Apakah sudah sesuai dengan sunnah atau tidak. Ketika Anda kepingin tabah di atas sunnah di akhir zaman, maka beramallah sesuai dengan sunnah. Iktisadun ala sunnah bila ibadah. Ekonomis sederhana, tapi di atas sunnah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi jumlahnya banyak dan di atas sunnah. Itu yang dianjurkan dalam Islam, namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, amalnya di atas sunnah dan mereka berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Barakallahu fikum. Itu harus contoh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua ialah al-muhafazatu ala al-amal bis-sunnah. Continue, berkesinambungan menjaga amalan-amalan kita yang di atas sunnah. Jadi ketika kita beramal sunnah, jangan cuma sekali dua kali, sepisan cukup, selebihnya lupa atau lali atau meninggalkannya. Nah, upaya kedua supaya kita istiqomah ala sunnah, tabah di atas sunnah adalah kita harus berkesinambungan. Bahasa ini kontinuitas dalam mengamalkan sunnah. Walaupun sedikit, lanjut, teruskan. Terus, terus, terus, terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai itu namanya al-muhafadzah al-amal bis-sunnah. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana habbu dini ilaihi ma dama sahibuhu alaih. Agama, amal-amal agama yang paling dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah amalan yang pelakunya mudawamah di atasnya. Continue, selalu berkesinambungan dalam mengamalkannya. Sedikit demi sedikit, tapi terus berkelanjutan. Saya mati. Itu yang lebih afdal. Dan ini yang akan membuat kita selalu di atas sunnah dan bisa tabah di atas sunnah. Apapun amal itu. Apapun amal itu. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah berkata kepada aku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul layla fataraka qiyamal layl. Ini sebagai contoh saja. Wahai Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, kamu jangan kayak fulan. Dia dulu sergap rajin qiyamul lail, sekarang tidak lagi qiyamul lail. Jangan seperti itu. Jadi harus ada berkesinambungan, kontinuitas dalam mengamalkan sunnah, sekecil apapun amal itu. Terus kerjakan. Hakata. Istiqomah dalam mengamalkan sunnah itu merupakan sahabat yang luar biasa hebat. Efeknya nanti supaya kita tetap tabah di atas sunnah. Ketika ada perkara-perkara yang menggoyahkan ketabahan kita, tetap kita akan kekeh tamasuk di sunnah, tidak goyang, apalagi menyimpang. Karena terbiasa dengan mengamalkan sunnah, terbiasa berkesinambungan dalam mengamalkan sunnah. Barakallahu dalam semua amal-amal sunnah, mau dalam bab sholat, mau dalam bab puasa, mau dalam bab yang lainnya, apalagi terkait dengan talabul ilmi, menghadiri majelis ilmu dan segala macamnya, harus berkesinambungan. Barakallahu fikum. Namanya apa ini? Al-muhafadzah ala al-amali bis-sunnah. Al-mudawamah al-amali bis-sunnah. Terus menerus berkesinambungan kita jaga amal dengan sunnah ini. Sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, dan hendaklah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai datang kepada kamu keyakinan, yakni al-maut, datang kepada kamu kematian. Barakallahu. Ini yang kedua. Namanya al-muhafadzah, al-mudawamah, al-amal bis-sunnah. Yang berikutnya barakallahu fikum adalah ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanamkan dalam jiwa kita yang paling dalam, di hati kita yang paling dalam, kecintaan kepada sunnah, penghormatan kepada sunnah, memuliakan sunnah, mengagungkan sunnah. Ini ajarannya Rasulullah SAW. Ini bimbingannya Rasulullah SAW. Walaupun secara hukum fiqihnya sunnah mustahabbah, amalkan, agungkan, muliakan, hormati, pandang Rasulnya, pandang bimbingannya. Jangan memandang kecil secara hukum fikihnya. Gak wajib. Sunnah saja. Jangan. Tapi kalau kata, ini bimbingan Rasul. Ini ajarannya Rasul. Ini teladannya Rasul. Ini yang diamalkan Rasul. Kamu amalkan. Kamu kerjakan. Kamu tunaikan. Kamu hormati. Kamu muliakan. Agungkan itu. Namanya ta'zimus sunnah. Ini yang ada pada para sahabatul kiram, semoga Allah meridhai mereka. Mereka sangat-sangat memuliakan, sangat-sangat menghormati, sangat-sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam bentuk ta'zim yang ada. Tentunya dengan ta'zim yang syar'i. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ta'zimus sunnah, ini saya bahkan poin-poinnya. Di antara bentuk ta'zimus sunnah ialah ta'allumuha wa tafaqquh fiha. Kamu pelajari. Mempelajari sunnah, tafaqquh fi sunnah, mengkaji, mendalami bimbingan sunnah ini. Ya kamu ta'lim. Datang di halaqatul ilm, majalisul ilmi, belajar akidah, belajar tauhid, belajar fiqih, belajar akidah, ibadah, akhlak, semuanya. Pelajari itu, kaji itu. Ini perkara yang wajib. Bagaimana mungkin Anda akan bisa memuliakan sunnah kalau kamu enggak tahu mana yang sunnah? Bagaimana mungkin engkau mau ta'zimu sunnah, mengagungkan sunnah, nah kamu enggak tahu yang sunnah yang sebelah mana? Tentunya ajari, ajar kalau pelajari. Tafaqquh fid din. Ini kenapa dalam Islam ada kewajiban thalabul ilmi. Ini kenapa pula para ulama kita terdahulu dari kalangan salafun salih punya semangat yang tinggi untuk thalabul ilmi. Sebab bukan semata-mata perintah thalabul ilmi, bukan semata-mata ilmunya, tapi pada ada unsur pengagungan kepada sunnah. Diagungkan dengan cara kamu pelajari, kamu kaji. Yang kedua, di antara bentuk ta'zimu sunnah al-amalu biha, mengamalkannya, mengamalkan sunnah dalam keseharian kamu, tentu dengan keikhlasan, ya, ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah. Amalkan sunnah Rasulullah, walaupun sedikit, tapi kontinu. Amalkan, amalkan barakallahu fikum. Seseorang sekelas Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridhainya, takut, takut meninggalkan satu sunnahnya Rasulullah SAW. Takut, aku tidak bakal bisa, tidak bakal mungkin aku meninggalkan satu sunnahnya Rasulullah SAW yang gak aku amalkan. Aku khawatir kalau aku tidak mengamalkan satu sunnah Rasul, aku akan menyimpang. Itu mereka semangat dalam mengamalkan sunnah. Al-amal bisunnah, al-amal bisunnah. Sunnah dengan makna bimbingan Rasulullah SAW. Ada yang wajib, ada yang mustahabah. Sunnah Rasul, bimbingan Rasul, kamu amalkan, praktekkan, aplikasikan dalam keseharian kamu, akidahmu, ibadahmu, adabmu, akhlakmu, dakwahmu, cara makanmu, cara minummu, berpakaian kamu, semuanya. Amalkan itu. Itu bentuk ta'zimu sunnah. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, anjuran untuk beramal soleh. Perintah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dalil untuk ini, mengamalkan sunnah. Dan masing-masingnya dikasih pahala besar dalam Islam. Mengamalkan sunnah termasuk ta'zim, mengagungkan sunnah. Yang ketiga, termasuk ta'zim sunnah ialah mengingkari orang-orang yang melecehkan sunnah, mengingkari orang-orang yang tidak mau mengamalkan sunnah. Kaum salaf dulu keras pengingkarannya ketika ada orang-orang yang dikasih ilmu, dikasih wejangan, dikasih hadis untuk menjelaskan tentang masalah sunnah, mereka tolak, diingkari dengan sangat. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Salamah ibn Aqwa, semoga Allah meridhainya, menceritakan ada seseorang di zamannya Rasulullah SAW, ada seseorang yang makan dengan tangan kirinya. Di zaman Rasul, di depannya Rasul, makan dengan tangan kirinya. Beliau cegah, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Ini adab Rasul, hukumnya wajib makan dengan tangan kanan. Dia makan dengan tangan kiri, Rasul mengatakan kul bi yaminik, makan dengan tangan kamu, dengan tangan kanan. Apa dia bilang? Tidak astati, tidak sanggup, aku tidak mampu. Rasul mengatakan ma mana'ahu dari kibir, tidak ada yang menghalangi dia untuk berbuat itu kecuali kesombongan. Ini orang sombong ini. Dianjurkan, dinasihati, jangan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Tidak mau dia, orang sombong ini. Apa yang terjadi? Kata sahabat tadi, wallahi ma rafa'ahu ila fi. Sungguh demi Allah, itu orang tidak sanggup lagi mengangkat tangannya ke mulutnya. Artinya apa? Langsung diiqab, dihukum, tangannya langsung apa ini? Pengkor. Lumpuh. Itu loh bahasa sing kenal pengkor. Langsung lumpuh. Tidak sanggup untuk mengangkat tangannya ke mulutnya dia. Itu tauhid wa sunnah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, pernah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Rasul bersabda, kalian jangan melarang hamba-hamba Allah yang putri, muslimah maksudnya. Jangan kamu larang mereka untuk sholat di masjid-masjid Allah azza wajalla. Jangan larang mereka berjamaah di masjid. Tiba-tiba ada putra beliau mengatakan, wallahi la amna'ahunna. Sungguh demi Allah akan kami larang mereka. Murka beliau. Itu langsung dia ngomong, menghadap ke arah putranya, dicela, dimaki sama bapaknya itu. Dia mengatakan, ana uhadithuka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulta la amna'ahunna. Tapi marahi sama bapaknya, dia mengatakan, aku sampaikan kepada kamu hadisnya Rasulullah SAW, kamu malah mengatakan saya larang mereka. Ini sikap marah seperti ini namanya bentuk ghadabun lillah, murkanya karena Allah, murkanya karena Allah, bentuk ta'zimus sunnah. Tidak sembarangan. Sehingga diamalkan, diagungkan, ketika ada orang yang melecehkan sunnah, muncul ghirahnya, muncul kecemburuannya, diingkari. Dan itu contohnya sangat-sangat banyak sekali, barakallahu. Banyak sekali. Cuma dalam praktiknya, karena insyaallah belum pertimbangkan maslahat dan madharatnya ya. Siapa yang melecehkan sunnah tadi, apakah antum layak sikapi dengan tegas atau tidak gitu. Nah, ini penting diperhatikan baik-baik, khawatir nanti contohnya disentak ya. Ada orang yang langsung begini-gini kan, jangan, nanti antum yang malah kena, nanti antum dikiranya radikal. Yang penting ada ghirah, kecemburuan, ketika ada orang-orang yang melecehkan sunnah, mengingkari sunnah, atau punya ghirah, kecemburuan, termin ta'zim sunnah. Di antara bentuk ta'zim sunnah, barakallahu fikum, al-inqiyadu laha, tunduk, patuh, pasrah terhadap bimbingan sunnah. Ya, sami'na wa ata'na. Ketika ada bimbingan-bimbingan sunnah, sami'na wa ata'na. Sunnah mengatakan haram, haram, sami'na wa ata'na. Sudah mengatakan ini ibadah, ibadah, semina wa ta'na, haram tinggalkan, ibadah kamu kerjakan, walaupun barakallahu fikum, antum tidak bisa mencerna untuk apa ini, apa hikmah di balik ini, apa tujuannya mengamalkan amal seperti ini, tunduklah kepada sunnah, kepada bimbingan sunnah, walaupun tidak masuk akal sehat kamu. Itu bentuk ta'zim kamu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sebuah dalam Sahih Bukhari, pernah sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ketika mau tawaf di Ka'bah, beliau di depan Hajar Aswad. Ya, kalau tawaf kan ada sunnah apa ini? Mencium Hajar Aswad. Hanya dicium, atau kamu tangan kamu diterpakan di hadapan, kamu cium tangan kamu, atau tongkat ditaruh di hadapan, kamu cium tongkatnya. Kalau gak mungkin dari jauh, kamu ketika mulai awal melambaikan tangan kamu, Allahu Akbar, mulai tawaf. Nah, sebelum mencium Hajar Aswad, beliau sahabat Umar mengatakan, wallahi, sungguh demi Allah, inni la'a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa. Sungguh demi Allah aku tahu engkau itu hanya batu. Hanya batu, tidak bisa memberi kemanfaatan, tidak bisa memberi kemadharatan. Batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalau seandainya aku tidak menyaksikan Rasul mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Summa qabbalahu. Dan dicium itu Hajar Aswad. Ini penting. Kita tunduk kepada bimbingan sunnah walaupun tidak tahu hikmahnya apa, tujuannya apa. Ini kan batu, disuruh mencium. Ini apa tujuannya, apa hikmahnya? Kita gak ngerti. Tapi itu syariat. Itu bimbingan sunnah, amal sunnah. Dikerjakan Rasulullah SAW ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Perhatikan, sahabat Umar berikan contoh. Ta'zimus sunnah, betul-betul mengagungkan sunnah Rasul. Ketika ada bimbingan syariat, beliau kerjakan. Sami'na wa ato'na, kami kerjakan. Semata-mata Rasul mencontohkan, kami lakukan. Dicium itu Hajar Aswad. Walaupun tidak ngerti apa tujuan dan maksud pensyariatannya, tapi semata-mata ini bimbingan sunnah Rasul yang memberikan, yang mencontohkan sebagai sunnah. Al-inqiyadulah, tunduk dan patuh kepada. Sami'na wa ato'na, dikerjakan. Walaupun berat, walaupun tidak tahu hikmahnya apa. Itu yang namanya ta'zimus sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk ta'zimus sunnah adalah ta'zimu man 'azzamaha. Mengagungkan, memuliakan, menghormati siapa saja yang mengagungkan sunnah. Orangnya sekarang ini. Siapa mereka ini? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu sunnah. Termasuk ta'zimu sunnah, memuliakan Rasul, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasul dalam batas syariat. Di antara orang-orang yang mengagungkan sunnah adalah salafun salih, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dikenal sebagai orang yang betul-betul mengagungkan sunnah. Maka termasuk ta'zimus sunnah, Anda memuliakan mereka semua. Anda muliakan para sahabat, Anda hormati para sahabat, Anda agungkan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dengan cara-cara syar'i. Ingat, pengakuan secara syar'i. Jangan melampaui batas. Kamu mencintai mereka, merahmati mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Itu namanya ta'zimu sunnah. Termasuk orang-orang yang ta'zimu sunnah, para ulama sunnah. Para ulama-ulama yang di atas sunnah, ulama-ulama ahlu sunnah, dan ahlu sunnah secara umum. Maka termasuk ta'zimu sunnah, engkau memuliakan ahlu sunnah. Kamu menghormati para ulama sunnah, memuliakan ahlu sunnah dengan batas syariat. Karena mereka di atas sunnah, karena mereka mendakwakan sunnah, karena mereka mengilmui sunnah, karena sunnah yang ada pada mereka. Muliakan mereka itu. Hormati mereka itu. Agungkan mereka itu. Sebatas bimbingan syariat. Jangan melampaui batas. Itu namanya ta'zimu sunnah. Karena kita nasihat dengan poin-poin di atas, ini termasuk upaya kita untuk tabah di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah. Sehingga semua yang kita kerjakan dari mulai A sampai Z tadi, semua dalam lingkaran sunnah, di atas sunnah, dalam bimbingan sunnah, tidak pernah lepas dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang membuat kita akan bisa lebih tabah. Lebih tabah. Cara yang berikutnya, siapa sebentar lagi? Kurang 5 menit insya Allah. Anda perhatikan kayaknya udaranya sejuk. Udara malam bikin ngantuk ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Di antara upaya kita untuk tabah di atas sunnah adalah musahabatu ahli sunnah. Bersahabat, berteman, bermajelis dengan ahli sunnah. Ya, suka dan duka bersama dengan ahli sunnah. Senang dan sedih bersama dengan ahli sunnah. Barakallahu. Ini sangat menentukan terutama di zaman sekarang ini. Ar-rajulu ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini namanya pembahasan tentang masalah ulfah. Kecondongan hatimu. Ya, bersahabatlah, carilah teman-teman sahabat-sahabat dari kalangan ahlus sunnah yang bagus akhlaknya. Ketika anda bermajlis, bermajlislah dengan ahlus sunnah yang dikenal kebaikan dan akhlaknya. Barakallahu fikum. Ya, ini sangat mendukung teman-teman yang khairin, teman-teman ahlus sunnah, ikhwah-ikhwah ahlus sunnah itu sangat membantu kita untuk tabah di atas sunnah. Posisi mereka ini di kalangan kaum salaf lebih berharga, lebih bernilai dari orang rumah. Siapa orang rumah itu? Ya, keluarga kita orang. Diriwayatkan sebuah asar dari Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, ikhwanuna haula aghla min ahalina. Ikhwah-ikhwah kita ini, itu yang ditujukan adalah ahli hadis, ahli sunnah. Ikhwah-ikhwah kita ini lebih bernilai, lebih mahal bagi kami dibandingkan dengan keluarga kami. Beliau menjelaskan lebih lanjut. Nah, penting dikasih keterangan kalau tidak bahaya ini. Nanti antum malah anti keluarga. Tidak. Belum mengatakan setelah itu. Ikhwanuna yudhakirun akhirah. Kalau ikhwa-ikhwa kita, teman-teman kita ini selalu mengingatkan kita tentang perkara akhirat. Wa ahaluna yudhakirun dunia. Tapi kalau keluarga kita, orang rumahnya kita ini biasanya mengingatkan kita tentang masalah dunia. Ya, walaupun orang rumah juga ngaji, juga taklim, tapi bab dunia lebih sering gitu. Kira-kira gitu enggak? Hah? Mas, belonjo nih, Mas. Uang belanja. Mas, berasin entek, Mas. Takon beras. Mas, langoi minyak gorengnya, brambangnya, bawang putihnya, dan segala macamnya. Hah? Baik, masa obo hari ini? Ya mana? Masa obo ini? Hari ini? Biasanya wailah, marak-marak, seher. Bisa lagi tanya mana? Masa apa hari ini? Bendinya takon deh, masa apa hari ini? Sekarang pun masa apa? Jangan lupa enak. Menjala apa tak masak? Masa apa hari ini? Kadang bukan besok, malamnya udah nanya. Ini malam ngomong, bisa masa apa? Paginya takkan lagi penekan-penekan lagi. Jadinya masa apa? Gitu ya. Nah, kalau sahabat-sahabat antum babnya masakan terus, bahaya ini. Jangan. Tapi kalau para ikhwah-ikhwah ahlus sunnah, ikhwah ahlus sunnah, nah, ini penting ini. Mestinya sering kalinya yang dibahas masalah akhirat. Jadwal taklim, jangan lupa ya. Daur 4 kota lagi. Lumajang, Jember, Bondowoso, situ Bondo. Gitu ya. Ya bang, berangkat sama siapa? Babnya taklim. Jangan lupa lo, besok taklimnya Fat Bulan. Nah, gitu kan ya, masya Allah. Hakikat. itu umumnya demikian, mestinya demikian. Jangan sampai kayak orang rumah. Mangan apa meneh? Lho, kok mangan apa meneh? Bojomu apa kancamu iki? Kancaku, tapi bakal mangan apa meneh? Lho. Nah itu bapaknya orang rumah, nek antum enggak usah bakasan masalah kayak gitu. Nek safar bareng bakasane mangan apa kan gitu. Karena lagi waktunya makan. Tapi yang dibahas di antara para ikhwah itu lebih banyak pembahasan tentang masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah amaliyah, masalah-masalah yang seperti ini. Itu yang ada di kalangan salafus saleh. Sehingga para ikhwah kita ini lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan orang rumah. Ini penting. Ini di antara upaya untuk tabah di atas sunnah. Jangan pernah lepas dari ahlus sunnah. Jangan pernah berpisah dengan ahlus sunnah. Dalam kondisi apapun yang menimpa diri kamu, sempit, lapang, sedih, senang, selalu bersama ahlus sunnah. Ada fitnah, enggak ada fitnah, selalu bersama ahlus sunnah. Suka duka kamu bersama dengan ahlus sunnah. Majlis kamu dengan ahlus sunnah. Persahabatan kamu dengan ahlus sunnah. Jangan lepas dari mereka. Ini terkait dengan masalah persahabatan, sangat menentukan ketabahan kita di atas sunnah. Tidak mungkin seorang diri, seorang diri tidak akan sanggup untuk tabah di atas sunnah. Terlalu banyak godaan, terlalu banyak rintangan, terlalu banyak perjuangan, terlalu banyak pengorbanan. Harus bersama-sama dengan yang lainnya, saling menguatkan, saling mengokohkan. Di dalamnya ada tawasi bil haq, tawasi bil sabr, saling menasihati, saling tawasi bil haq, tawasi bil sabr, wa hakadha, sehingga saling mengisi, saling mengingatkan, sehingga saling mengokohkan, saling menabahkan di atas sunnah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Saya khawatir diperpanjang tambah semakin redup ini buatnya ini. Pas jam 8:30, fadhol ada waktu untuk sharing-sharing. Ada yang mau sampaikan, tanyakan. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Monggo, jangan malu-malu. Ada masalah mereka? Hombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat. Antum tanya yang kasta yang mana? Antum tanya penyebab orang menyimpang dari kasta mana? Kasta bawah, kasta tengah, kasta atas, yang sebelah mana yang tanyakan? Atas bawah. Ya saya tantang sekalian yang gitu ya. Pertanyaannya begini, sisan wis. Kalau yang namakan dengan kasta bawah, artinya yang antum tanyakan sebab penyimpangan yang ada pada orang-orang awam, atau penyimpangan pada orang-orang yang baru mengenal Islam, atau sebab penyimpangan orang-orang yang paham agama. Jadi yang paham. Kalau yang awam saya ngerti sebabnya. Pasti jelas. Oh pasti ya. Karena keawamannya, masya Allah. Nah, yang tadi yang baru ngerti agama, iya sebabnya. Durum matang mana ya? Namanya. Iya. Pertanyaan bagus. Ini mestinya dibikin sebuah tema khusus gitu. Muhabbar khusus mestinya lah ya. Tadi kalau diganti jangan tabah di atas sunnah, diganti ini lebih zen. Kenapa dia menyimpang? Tuh. Jangan nagih utang, Anda nggak ngasih utang di sini. Tak jawab insya Allah. Kenapa dia menyimpang? Dianya gini apa gini? Siapapun, ya siapapun. Tidak ada penyebutan nama. Ini semua evaluasi muhasabah untuk masing-masing kita. Kenapa seseorang yang kita kenal mengerti agama, mengerti sunnah, mengerti syariat, alim, da'i, kiai, ustadz, mubalek, mudaris, dan semisalnya itu, kok menyimpang? Nah gitu ya. Karena tuh mandang, anak ini siapa? Anak ini gak siapa-siapa. Alhamdulillah saya masih di atas sunnah. Loh, itu lah ustadz. Loh, kok itu yang menyimpang? Gitu ya. Yang pertama kali ialah ini sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini namanya sababul samawi. Qadarullah masyafa. Allah yang mentakdirkan. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hidayah itu taufik, mauhibah dari Allah, anugerah dari Allah. Allah yang ngasih hidayah kepada hamba yang dikehendaki, Allah yang menyesatkan hamba yang dikehendaki. Ini sudah, kalau sudah terjadi, namanya syai'un qadarullah. Ya, takdirnya Allah mengatakan demikian. Selesai. Ada pun yang terkait dengan kita. Sebab paling besar, paling utama, orang yang di atas, yang orang-orang yang ada di atas, entah dia ulama ataukah dia ibad, ahli ilmu atau ahli ibadah, orang yang di atas. Sebab yang paling besar, yang paling pertama, yang paling utama, dunia. Dunia dengan makna yang umum meliputi harta benda dunia, meliputi tahta, kedudukan, jabatan, kemasyhuran, ketenaran, prestise, nama baik, DLL yang semana dengan itu namanya dunia. Ya, umum. Sebabnya itu ini. Pertama kali itu ini. Baru setelah itu, sebab yang kedua, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Bahasanya, menebar syubhat. Ittiba'ul hawanya, syubhat yang dilontarkannya, sesungguhnya bukan dari awal, tapi dalam rangka untuk mengayomi, menjaga, menyelamatkan dunia yang ingin diraih. Muncul ini pembenaran ujungnya syubhat, ujungnya tiba'ul hawa. Sampai sini apa dijabarkan lagi? Dalilnya ya, dalilnya disebutkan di Al-Qur'anul Karim di Al-A'raf 175 176. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'asba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُ يَلْهَثْ. Bacakan kepada mereka wahai Nabi SAW berita tentang seseorang yang dahulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. Kata para ulama, ini berita tentang orang-orang yang ngerti syariat. Kalau dulu yang ngerti kitab suci, ngerti Taurat, ngerti Injil. Di umat ini ngerti Al-Quran, ngerti sunnah, paham sunnah, paham syariat. Atainahu ayatina. Fansalakha minha. Ternyata dia tinggalkan dan dia tanggalkan ayat-ayat kami tadi. Dilepaskan sama dia, dibuang sama dia. Ini namanya insilah. Fa'asba'ahu syaitan, maka dia dibuntuti sama setan, fagana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang ghawin. Ghawin itu riwayah. Riwayah itu ada dhalalah ba'dal ilm. Kesesatan setelah punya ilmu. Orangnya alim sesat. Orangnya paham syariat sesat, itu namanya riwayah. Ini orang goblok, orang bodoh, orang awam sesat, namanya dhalalah. Difahami ya? Lebih sangar yang mana ini? Riwayah, pintar. Allah mengatakan fakiran minal ghawin, dia termasuk orang yang menyimpang. Riwayah, penyimpangan setelah punya ilmu. Allah mengatakan setelah itu, walau syi'na larfa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami mentakdirkan, kami akan angkat dia dengan ayat kami tadi. Tapi kadang demikian takdirnya, dia menyimpang. Allah sebutkan alasannya, sebabnya, walakinnahu akhlada ilal ardi, satu, wa tab'ahwa, dua. Tetapi orang ini menghujam ke dalam perut bumi. Akhlada itu menanam dirinya secara abadi dalam perut bumi. Dia masuk ke dalam perut bumi secara abadi. Maknanya kata para ulama, dia terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, al-hirs ala dunia, ambisi dunia. Diumpamakan kayak orang masuk ke dalam perut bumi. Ya, masuk ke dalam perut bumi untuk selamanya di situ. Dipahami ya? Dia terjangkiti penyakit ambisi dunia, cinta dunia, sudah mendarah daging di hatinya. Maka dibahasakan cinta dunia, ambisi dunia. Itu pertama yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Baru yang kedua, wataba'a hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Syubhat yang muncul. Allah mengatakan, maka permisalan dia kayak kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Antunya ngomong aja ya. Kalau anak yang ngomong terlalu vulgar nanti. Famasaluhu kamasal kalbi, permisalan orang seperti ini kayak anjing. Kalau kamu gendong dia, yalhas, alhas, itu lidah dia menjulur. Apa terjemahan Jawa ini? Melet. Kamu gendong, melet. Kamu biarkan dia juga melet. Diumpamakan kayak anjing. Anjing itu dalam Islam hewan yang paling rendah, paling hina. Namanya akhas dengan kha' dan sin. Akhasul hayawanat. Assalamualaikum. Kalau orang-orang yang sama di sini ya. Kalau jamaah di sana orang-orang Yaman, kalau lagi marah besar menggambarkan betapa jelek ini orang, dia mengatakan khasis. Adzarul khasis. Dan mengatakan sayyi. Enteng sayyi itu, wong elek gitu. Itu sayyi. Itu sudah sangar bukan? Kalau mereka enggak, ada bahasa yang lebih tajam. Adzarul khasis. Rendah, hinanya orang. Anjing itu hewan yang paling akhas, yang paling khasis, yang paling rendah, paling hina. Orang yang seperti itu kayak anjing ini. Hina, rendah. Kenapa? Dia ngerti agama, ngerti syariat, sesat karena dunia. Gitu loh. Menjual agama, menjual akidah, menjual prinsip karena dunia. Lebih membela dunia daripada agamanya, akidahnya. Ada khasis orangnya. Kalau tindakan namanya khissah. Ada khissah. Kalau bahasanya antum ya, rizleh. Antum apa rizleh ya? Wah, ini jangan antum, apa orang ya antum ini? Gimana kalau bahasa antum? Orang yang rendah itu rizleh gitu ya? Loh, apa? Loh, enggak maksudnya istilah di kalangan jamaah. Kalau mengatakan ini rendah ini. Gimana bahasanya antum? Anak tahu bahasanya dari jamaah loh ini. Tapi anak biasa kumpul sama Kesiri-kesiri di Tegal. Gitu. Rizleh. Oh Rizleh. Emang betul bahasa Arab. Rizlatun itu bahasa Arab fasih. Tapi diimalahkan gaya khas jamaah gitu loh. Rizleh. Artinya rendah. Kalau orang awam gak ngerti agama, gak ngerti apa-apa, terus kepingin dunia, iku wong awam cocok. Ini orang membawa nama baik sunnah, nama baik syariat, nama baik agama, dituntut untuk lillahi ta'ala, ikhlas. Dia mengharapkan pahala di situ. Lah kok dengan itu dia mencari dunia? Gitu loh. Kok sesat gara-gara dunia? Sehingga dikatakan famasaluhu kamasali al-jam. Khasis. Ada lagi yang kedua. Kalau kamu gendong melet, kalau kamu biarkan juga melet, itulah kondisi yang namanya anjing. Dalam semua kondisi dia melet. Katanya para ulama, orang yang, seseorang yang dikenal alim, ngerti agama, ngerti syariat, kok menjual agamanya dengan dunia, nanti kayak anjing tadi. Antum kasih hujah ribuan ayat, ribuan hadis, fatwa ulama, ribuan kain nasihat, kekeh dengan penyimpangan dia. Masuk kanan, metu kiwo. Gak bakal digubris. Kekeh dengan penyimpangan dia. Merasa dia yang benar. Padahal kalbun. Naudzubillah. Ini kata para ulama terkait dengan alimun su. Sosok yang alim, ngerti agama, ngerti ilmu, tapi dia su. Fasik, fajir, munharif. Jangan salah paham loh ya. Nanti atau mau menyebarkan dari saya, Ustadz Afif mencela para ulama. Dia bilang ulama kayak anjing. Dia bilang ulama itu sesat karena dunia, ahli dunia. La haula wala quwata illa billah. Ada yang begitu itu. Langsung anda dijabri sama dia. Jangan minta tahu namanya siapa loh ya. Rahasia. Rahasia. Begitu. Anda bilang, ya Allah. Bilang, ini orang enggak pernah belajar atau belajar keblinger anak bilang itu. Ya jangan ditanggapi lah. Orang gitu kok tanggapi jarno gitu. Pembahasannya masalah ayat ini gitu loh. Tentang masalah ayat ini. Ini bukan menuduh ulama anjing, naudzubillah. Bukan menerangkan sabab seseorang yang punya ilmu, paham syariat kok sesat. Kenapa? Jawabannya apa? Dua poin. Yang pertama karena terjangkiti penyakit cinta dunia. Yang kedua baru ittiba'ul hawa. Kalau sedemikian keadaannya dikatakan sebagai alimun fasik, alimun fajir, alimun su, orangnya kayak kalbun khasis, khisah gitu. Itu merendahkan supaya kamu jangan seperti mereka. Bukan udah ulama seperti itu. Mas susah kalau ngadepi Gatot ini. Gagal paham total. Allah musta'an. Hei, insya Allah, gitu ya. Cukup mau tambah lagi? Lo kok diem? Tambah lagi? Lo, anda harus itu tambah lagi. Bentuknya kayak apa Ustaz yang namanya cinta dunia itu? Yang sebelah mana cinta dunia kok merasuki orang-orang yang mengerti syariat, lalu dia menyimpang, kan gitu? Kan gitu ya. Macam-macam kata para ulama. Ada yang vulgar, ada yang halus, ada yang manis caranya. Ada yang vulgar, terang-terangan dia belajar agama untuk dapat titel. S1, S2, S3, LC, MA, doktor. Cari kerjaan dengan ini. Itu vulgar, jelas. Semangat dia ngejar apa namanya tiada itu. Untuk apa? Mau masuk ke Kemenak, mau masuk ke Depak, mau masuk jadi anggota MUI dan segala macamnya. Maunya dia sendiri. Ada khasis. Jangan gak paham loh ya. Dikiranya ngomongnya nuduh enggak. Ya kita pas seseorang yang di atas sunnah tadi gitu loh. Kok larinya ke sana? Ada khasis. Jangan gagal paham loh ya. Anak khawatir ada atau main-main. Akhirnya anak dikira menuduh macam-macam pemerintah. Enggak, bukan. Contoh seperti ini. Nih, dia belajar agama, ngerti syariat dan segala macamnya. Masuk dia ke dunia entertainment. Mereka bahasa kan bukan entertainment, dakwah-tainment. Itu soroha, itu terang-terangan dunia yang dicari. Terang-terangan, itu jelas, itu ada manajemennya. Kalau yang sudah terkenal, ya, ada manajemennya. Ada asprinya. Ada pribadi gitu ya. Ada asprinya. Itu jelas, jelas aturan mainnya. Hah? Sekian jam, sekian jam, sekian, sekian, sekian, sekian. Kan banyak heboh di dunia maya dan nyata. Tiba-tiba yang seperti ini. Heboh gara-gara urusan tadi. Itu belak-belakan, terang-terangan, sorohatan. Memang dia nyari duit, nyari harta, nyari dunia dengan ilmu yang dia miliki. Dia jangan heran, tambah suwe, tambah suge. Tambah suwe, tambah gede, main. Tambah suwe, tambah gede, motori. Loh, jangan sebutan sama yang punya moge. Nah. Dan yang lainnya, semakin dia memperkaya diri. Itu jelas. Barakallahu fiik. Itu yang gamblang ya. Paham tak? Cukup tambah lagi? Lagi. Kadang ngerti ya, jadi bukan dikalahkan ahli sunnah kayak gini nih, ya gitu ya. Masa ada ahli sunnah kayak gitu? Ada juga yang dulunya ahli sunnah, sekarang enggak lagi sebagai ahli sunnah, ujung-ujungnya ya pada kesana semua larinya. Barakallahu fikum. Ima harta, ima tahta, sorohatan. Jelas. Barakallahu fikum. Yang lembut-lembut, yang halus-halus ini yang paling membahayakan. Paling membahayakan. Dan yang paling membahayakan adalah sebuah penyakit yang sangat samar, yang sangat halus, yang disebut oleh para ulama. Hubbus syuhrah. Cinta kemasyhuran. Cinta ketenaran. Cinta pujian. Cinta dikedepankan. Barakallahu fikum. Namanya syuhrah. Ini disebut dengan syahwatun khafiyah. Syahwat yang samar. Ini katanya Ibnu Qudamah al-Maqdisi, da'ul kibar. Penyakit yang menimpa orang-orang besar. Dari kalangan ulama atau ahli ibadah. Dan alus. Makinnya sangat alus. Wallahul musta'an. Saya sampaikan bukan untuk sebagai sufan loh ya. Bahan evaluasi. Itu penting. Saya khawatir salah pahami. Tidak harus uban sama orang lain. Atau menjadikan apa yang saya sampaikan sebagai alat untuk menyerang yang lain. Tidak. Evaluasi. Ibnu Qudamah menjelaskan dalam bukunya Mukhtasar Nahjul Qasidin tentang masalah ini. Jadi orang-orang yang penyakit ini memang menyerang orang-orang atas. Dikarenakan orang yang punya kelebihan dan keutamaan. Yang dia kerjakan kemasyhuran. Orang-orang bawah nggak mungkin seperti ini. Apa yang mau dibanggakan sama dia? Oh, dia nggak punya keutamaan sama sekali. Nggak mungkin ada orang-orang kelas bawah awam munas kemudian cinta kemasyhuran. Tak payu, tak laku. Ini menimpa orang kibar, ulama atau ubad ahli ibadah. Lu menjelaskan orang-orang yang seperti ini. Pada umumnya adalah orang-orang yang punya komitmen jelas dalam beragama. Ilmu, amal, ibadah. Ikhlas di atas sunnah. Nah gitu ya. Kufur, afwan. Syirik, afwan. Bid'ah, afwan. Kemaksiatan, afwan. Dosa, afwan. Tolak sama-sama mereka, orang punya ilmu. Ditawari syirik, syirik pas, tinggal. Syubhat masuk, pas. Masya Allah dia tes semuanya. Terbiasa dengan ini. Dia mujahadatun nafsi, berjihad melawan hawa nafsunya untuk ilmu, amal, ibadah. Di atas ketaatan, tidak kemaksiatan, tidak dosa, apalagi lebih daripada itu. Terbiasa dia dengan ini semuanya. Ini kan pada antum semua kan, kayak gini nih kan. Komitmennya antum kayak gini kan. Nah, sehingga ketika mereka ditawari, dihadapkan kepada sebuah perkara dosa dan mungkar, tidak mau. biasa dengan ilmu, amal dan ibadah. Biasa dia, kencang, stylenya strong, terus begitu, stabil dia, teng. Itu kan melelahkan, meletihkan, dikarenakan jihadun nafsi, perjuangan jihad menundukkan hawa nafsu, tidak gampang itu. Tapi jadi ringan ketika dia terbiasa dengan itu. Lebih nyaman ketika masuk dalam hatinya sesuatu yang terselubung. Tas. Apa itu kata beliau? Pujian orang lain kepada dia. Penghormatan seseorang kepada dia. Pemuliaan seseorang kepada dia. Ta'zim seseorang kepada dia. Dan komentar, masya Allah, akhfulan luar biasa, barakallahu fih, masyhur, masya Allah, dia soleh ya ikhwan, orang yang bertakwa kepada Allah di atas sunnah, masuk semua orang tahu fulan, masya Allah, insyaallah ana salut sama beliau, luar biasa ilmunya, luar biasa amalnya, luar biasa ibadahnya di atas sunnah, masya Allah. Itu kan alami kan, orang memuji kan alami kan, emang enggak mengada-ngada, enggak ngarang, orang mau seperti itu. Tapi sanjungan ini harus masuk ke sanubari dia. Tes gitu rasa. Tinggir hati ini. Enak. Gitu. Lezat, nikmat. Dia masakan. Itu halus di sini. Halus. Mulai melayang dia, flying. Ini memang ada, gak ngarang kok mau. Betul, hak sodakoh fulan. Betul dia memang ya, karena apa sih yang saya tersasut. Itu baru sanjungnya. Sudah? Belum lagi khidmat. Fadol lagi gitu. Yang banyak kan orang kayak saya gini. Fadol Ustaz kan begitu, gak mungkin langsung lalu minggir sana, gak mungkin kan. Sini Ustaz, fadol. Terus atau dikhidmat sama mereka, dihormati sama mereka, dimuliakan sama mereka. Sini. Oh sudah, itu masuk. Tes. Itu masuk di hati mereka yang paling dalam, merasakan kata Ibnu Qudam, lizzatun fi qalbi, kelezatan yang nikmat yang luar biasa di hati mereka. Lebih zen ini daripada orang berbuat kefasikan, kemungkaran, dosa, jelas haramnya. Ini enggak nyaman. Sehingga dia bisa bertahan dengan mujahadahnya, ilmu, semangat ilmu, amal. Dia lebih ringan. Kenapa? Mendapatkan sebuah solusi pelampiasan dengan cara yang lain. Apa itu? Pengagungan orang. Proses itu kan halus, hari dua hari sekali terus begitu, terus lama-lama besar, merasa dia orang yang diagungkan, yang dimuliakan. Ini sudah berbahaya. Muncul ada orang kedua, tes ustaz juga lah kan, orang-orang besar yang tertimpa kayak gini. Masih fresh, masih muda, orator, ngomongnya enak, empuk, manis. Cara penyampaiannya zen, enak, masya Allah, bagus. Muncul, terus orang-orang ikhwan-ikhwan, zen, oh, ini juga zen. Dimuliakan sananya. Ketika diumumkan taklimnya dia, yang datang enggak seberapa. Enggak penuh. Diumumkan yang satunya lagi, membludak. Hati-hati, di sini mulai. Terus muncul dia. Dalam sebuah kesempatan menyampaikan wejangan-wejangannya sebagaimana khas selama ini. Selalu memberikan wejangan. Gitu ya. memang ya gitulah ikhwan-ikhwan itu fenomenanya di mana-mana seperti ini. Yang babat Allah siapa? Yang merintis siapa? Yang membesarkan dakwah siapa? Yang dikhidmat siapa? Kita, itu sudah mulai ono opo tapi, nah kan gitu. Cerdas dong antumnya. Nah ikhwan, jangan pernah melupakan jasa dan kebaikan orang lain. Bisa? Lalu kemasannya zen, tausiah, mu'idzah gitu, aku gak sadar. Tapi sudah mulai kena dia ini. Ini sudah mulai luka hati. Ada informasi dai yang tadi itu. Dia ada kelemahan A, B, C, D. Makanya dah jadi orang itu jangan terpesona dengan penampilan zahir. Jangan karena orangnya orator kemudian masya Allah terkesima, terpesona, membludak taklimnya. Yang dilihat itu bagaimana kedewasaan, ketenangan, dan segala macamnya. Pelan tapi pasti, jelas. Tidak ada problem, tidak ada masakil, tidak ada masalah. Daripada orangnya orator segala macam, dia punya ini, dia ada itu. Ah, kan. Poin apa ini? Orang lain tadi. Terus bikin, itu pelan-pelan ya. Terus, sudah. Ujungnya sudah kadang sudah enggak kuat gitu sudah. Ada sesuatu apa gitu terkait dengan sikap sama dia. Antum jangan tanya lagi sama dia. Ini sahibul masyakil. Yang masakil dia sendiri semuanya. Ini penyakit. Ini namanya penyakit apa ini? Ini penyakit dunia. Loh, dia enggak minta uang sama kita kok Ustaz. Memang antum kira dunia cuma uang, Pak. Apa ini? Hubbus syuhrah. Namanya asyahwah al-khafiyah. Barakallahu fiik. Tiba-tiba ikhwan mengadakan rapat, mengadakan ijtima. Dia enggak diundang, yang diminta Ustaz yang kedua tadi itu. Mencak-mencak dia. Apa ini? Oh, sudah. Sudah lupa. Apa biasa ini? Kacang lupa sama kulitnya gitu. Ya sudah kalau maunya kayak gini, apa antum yang urus? Sudah. Apa mana ini? Itu halus, mainnya pelan-pelan. Lama-lama disikat semua itu orang-orang yang berusaha untuk menghalangi kemasyhuran dia, ketenaran dia. Satu persatu, sikat, terus begitu. Tapi kemasannya cantik, kemasannya bagus. Tujuannya supaya dia yang dipakai, yang lain jangan. Itu sekedar contoh. Ini kalau dibahas panjang-panjang loh, ya. Bukunya tebel segini bukunya. Ya. Tebel segini. Cuman terkait dengan bab ulama dan segala macam, paling separuhnya. Itu kalau dibahas dalam sebuah kitab namanya Talbis Iblis. Ibnu Jauzi rahimahullah punya buku itu. Tapi kan enggak cuma ulama atau kan banyak. Tapi terkait dengan ahli ibadah dan ulama itu panjang pembahasannya. Oh, dibahas panjang, detail-detail yang ada itu tentu halus semua permainan yang ada. Barakallahu fiik. Berat. Diproses gitu. Enggak nyono aku. Gak nyono aku. Mosok sih orang sekelas beliau kok jadi menyimpang itu gak nyono aku. Dari sisi mana ya? Yang tahu ya orang-orang yang selevel dengan beliaunya. Kan gitu. Yang ngerti betul bagaimana dalam-dalamnya itu. Hati-hati. Ini saya sampaikan panjang untuk saya sendiri gitu loh. Saya harus mengevaluasi diri saya sendiri, introspeksi diri saya sendiri, semoga saya enggak demikian keadaannya. Kalau antum melihat saya seperti itu, tolong saya dinasihati. Barakallah itu. Penyakitnya mengerikan. Itu semua adalah dunia. Sudah, kalau sudah muncul ini, yang kedua akan tampil ittiba'ul hawa. Sudah itu bahasa kan, mulai itu syubhatnya, dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah syubhat yang dilemparkan selama ini. Nauzubillah. Tentu halus, dan dia ala yakin, yakin di atas al-haq, yakin di atas ilmu, yakin di atas petunjuk, padahal dia kalbun kalkal. Naudzubillah. Dengan ayat tadi ya, tangan saya jangan diarahkan kemana-mana ya, kepada sosok yang abstrak gitu, terkait dengan ayat tadi. Hati-hati. Barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa ta'ala lam yastawa. Anda bilang apa? Setengah jam saja soal ini. Jam sama lagi. Setengah jam. Jadi semi muhadharah kan gitu. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala lam yastawa. Wih cukup. Tak jam setengah tadi kan agendanya. Wih cukup, cukup. Cukup kan? Hanya selalu evaluasi, introspeksi diri, jangan pernah merasa aman dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selalu mohon taufik, hidayah kepada Allah, mohon keistiqomahan di atas sunnah, dan ta'awudz dari semua fitnah-fitnah yang ada. Ta'awudz dari semua asbab penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terus evaluasi diri, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Mohon jangan disalahpahami, jangan disalahartikan, jangan dipakai untuk hal-hal yang salah. Ini semua tadi maklumat-maklumat ilmiah, bukan dipakai untuk nuduh seseorang, menghukumi seseorang atau yang lainnya. Tapi fungsinya untuk mengevaluasi diri masing-masing dan muhasabatun nafsi, terutama untuk saya pribadi. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.